telah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah SAW. Ada berita bahwasanya Bani Mustalik telah bersiap-siap memerangi Rasulullah SAW. Fa'ada Buraida ibn Husayb. Fa'ada Buraida ibn Husayb litahqiqi hadzal khabar. Maka Rasulullah SAW mengutus Buraida ibn Husayb. Sebagian membaca dengan Buraida ibn Husayb untuk memastikan. Untuk memastikan berita ini benar atau tidak. Fata akta dalatini sehatuhu, maka menjadi takdir kuat di sisinya kebenaran berita-berita ini. Fata amala al-Madinah Zaid ibn Harithah wa ila Raylah, dan kemudian beliau mewakilkan kota Madinah kepada Zaid ibn Harithah dan dikatakan yang lain yang lainnya. Wa asra'il khuruj ilaihim liyubarihum bil hujum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat pergi menuju mereka supaya beliau bisa melakukan serangan secara tiba-tiba, supaya beliau bisa melakukan hujum serangan secara tiba-tiba. Bertak diubah beritahu sehingga dalam perjalanan perempuan bertak maknanya tiba-tiba. Wama'ahum sebarumiyatin minas sahabat. Wama'ahu dan bersama beliau ada 700 orang sahabat. Disebutkan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam Kitabul Ma'ad, ketika itu yang menjadi pimpinan orang-orang muhajirin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul menunjuk pimpinan orang-orang muhajirin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan untuk orang-orang Ansar yang beliau tunjuk adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Di sebagian versi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wa kana Banu Mustalik nazilina 'ala wadin yusamma al-Quraisy' min nahiyati Udayb ila Sa'ir. Dan Bani Mustalik mereka beristirahat singgah, nazilin itu singgah istirahat mampir boleh. Nazirin mereka mampir sehingga beristirahat di sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi di arah Kudai, di daerah Kudai arah pantai, satu pantai namanya arah pantai. Dalam istilah safar 6 ada yang disebut dengan safar nazil, yakni safar tapi sedang singgah, namanya safar nazil. Ada safar yang lagi jalan, sedangkan yang kedua safar nazil, seperti kita misalnya ada urusan ke Lampung dari sini. Ketika sampai di Lampung tentunya kita hanya berangkat beberapa waktu atau sehari di rumah seseorang yang nanti kita akan pulang. Maka posisi seperti ini namanya safar nazil, bukan sedang jalan. Kenapa disebutkan perbedaan ini? Karena di antara hewan yang hendaknya diperhatikan, kalau safar nasi, kalau safar nasi itu aturannya diupayakan untuk tetap sholat bersama jamaah di sini. Saya paham ya? Jangan kamu saya safar di rumah saja. Itu kurang pas. Walaupun secara hukum dia lagi safar boleh-boleh saja dia di rumah. Padahal disebutkan itu Rabbil Rahimah wa Rahimah Allah, di situ dia mendengar azan, dia kemana-mana, lagi beristirahat. Nah, maka anjurannya adalah dia berangkat ke masjid bersama orang-orang yang ada di sana. Nah, kecuali kalau memang mungkin dia sakit atau capek sekali, yang tak kuat dan seterusnya, maka silakan diperbolehkan dia untuk di rumahnya, di tempat dia menginap, kemudian dia mengkosor di situ diperbolehkan. Tapi yang asal ketika yang awal ketika safar nasi adalah dia memenuhi panggilan adzan dan sholat bersama orang-orang yang di situ dengan ikhmal, dengan apa? Ikhmal, dengan sempurna, bukan dengan kosor. Ini harus diperhatikan itu nanti nanti menyuar. Itu yang disebut oleh para ulama ada dua pembagian safar. Yang lagi maknanya apa? Singgah, mampir dan semisalnya. Safar tapi sedang sang singgah mampir. Di sebuah mata air makin maknanya air. Mata air yang bernama Muraisi. Fa'arohalihim wa'umhoru. Maka mereka pun menyerang orang-orang. Maka Rasulullah SAW menyerang Bani Musholik secara tiba-tiba. Fa'qadala wa'umhum wa'subba darorihim. Atau fa'qutila wa'umhum wa'subba darorihim wa'utila wa'umhum. Maka sebagian mereka terbunuh, sebagian anak-anak mereka ditawan, dan anak-anak mereka ataupun juga para wanita mereka ditawan, dan harta-harta mereka diambil. Wadzalika lilailataini min Syaban sanata sittin hijrah wa ila sanata khamsin min hijrah. Dan hal tersebut terjadi dua malam setelah berlalunya bulan Syaban, makanya sekitar tanggal 3 Syaban berarti. Dua malam masuk Syaban terjadinya peperangan ini tahun ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah. Nah, wakala bisabi juwairiyah bin Al-Harith dan di antara kawan perang itu ada seorang wanita yang bernama Juwairiyah bin Al-Harith bin Abi Dirar Rais Bani Musholik. Juwairiyah bin Al-Harith bin Abi Dirar pimpinan Bani Musholik. Nah, sebelum melanjutkan, nanya aku dulu. Berarti Rois itu Roisu, Roisi atau Roisa? Hah? Roi, Roisi dia jawab. Apa? Badan dari? Badal dari Al-Harith. Badal dari Al-Harith, bukan Nabi Dirar, Al-Harith. Nah, Juwairiyah bin Al-Harith ibni Abi Dirar Ra'isi Bani Musholik. Juwairiyah putrinya Al-Harith bin Abi Dirar, tokohnya pimpinan Bani Musholik, yaitu Al-Harith bin Abi Dirar, bukan Abu Dirar, tapi Al-Harithnya. pimpinannya adalah Al-Hal, artinya badannya kepada Al-Hal, bukan Nabi Dewa. Maka ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau pun memerdekakan juwairinya dan menikahinya setelah dia masuk ke dalam Islam. Disebutkan di dalam Jami Ma'ad karya Al-Qayyim rahimahullah, Juwairiyah ini, dia Juwairiyah bint Al-Harith, dia ini termasuk ghanimahnya Nabi bin Qais. Dia ini termasuk bagian ghanimahnya Nabi bin Qais. Maka Nabi bin Qais radhiyallahu anhu, salah seorang yang termasuk diberitakan masuk ke dalam surga, Nabi bin Qais, dia meminta atau menawarkan kepada Juwairiyah untuk melakukan mukatabah, yakni mukatabah kayak Salman Al-Farisi, mukatabah, yakni membebaskan diri dari perbudakan dengan membayar uang sejumlah tertentu. Itu namanya mukatabah. Dia menawarkan kepada Juwairiyah untuk mukatabah, yakni dengan harta tertentu yang dia cari, kemudian dia serahkan kepada tuannya, dia pun merdeka. Namanya mukatabah. Bagaimana yang terjadi pada Salman? Salman seorang budak, maka tuannya dia meminta kepada tuannya untuk mukatabah. Maka tuannya menentukan beberapa harta yang harus diusahakan oleh Salman yang diserahkan, kemudian dengan itu dia merdeka. Dan akhirnya dibantu oleh para sahabat Salman Al-Farisi dan juga dibantu oleh Rasulullah SAW. Nah, juwairnya radhiyallahu anha, beliau dibantu oleh Rasulullah SAW, kemudian setelah dibantu dimerdekakan, kemudian setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW Juwairiyah. Tokohnya atau putrinya tokoh Banil Musbali. Setelah dia masuk ke dalam Islam, sama ketika Bani Quraizah, rahimahumullah, Rasulullah SAW juga menikahi putri pembesarnya Bani Quraizah. Yang kemarin itu Raihana. Ketika disebutkan Rasulullah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minha Raihana binti Zaid bin Amr bin Khalafah. Nah, Raihana. Nanti ketika peristiwa Khaibar, nanti baru tentang Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Belum ada kemarin Sofiyah kan? Belum ada bahasa Sofiyah. Kemarin Raihana bintu Zaid bin Amr bin Khalafah. Ketika Bani Quraizah yang jadi tawanan kemudian diambil oleh Rasulullah SAW adalah Raihana bintu Zaid bin Amr bin Khalafah. Untuk Bani Mustalib yaitu Juwairiyah bin Al-Harith. Dan dengannya Rahimahullah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Dengan demikian ketika dia dinikahi oleh Rasulullah SAW, fa'aqtaqal muslimuna di atas ahli baitin min Bani Mustalib fa'aqtaqal. Wahdu asharu Rasulullah SAW bagaikan akhlama di anisa barokatan ala kaumnya. Maka Ketika Rasulullah menikahi putri dari tokoh mereka, Juwairiyah, kaum muslimin pun memerdekakan 100 keluarga kerabat dari Bani Mustalik yang telah masuk ke dalam Islam, dan mereka mengatakan mereka ini ashar Rasulullah SAW. Apa ashar? Kekerabatan yang dihasilkan dari hubungan pernikahan. Itu sohar. Sohar atau ashar adalah apa? Kekerabatan yang terjadi karena hubungan pernikahan. Misal kita menikahi seorang wanita, nah wanita ini punya dulur, dulurnya itu jadi kerabat kita. Kerabatnya karena apa? Karena mereka pernikahan. Walaupun dulurnya jauh, tapi kan masih dulurnya kita ipar, ya, mertua, pamannya istri dan seterusnya itu namanya sohar, sohar, ashar. Kekerabatan yang didapatkan dari pernikahan-pernikahan. Nah, ini tidak punya hubungan kerabat, tapi karena kita menikahi putrinya, atau adiknya, atau kakaknya, atau keponakannya, dan seterusnya, sehingga jadi banyak keluarga. Kalau disilakan di kita, keluarga, keluarga biasa, orang, dia nampak mertua. Masuk pada yang mertua, saudara-saudara dan saudari-saudarinya istri, paman-pamannya, keponakan-keponakan istri, itu hubungan keluarga karena asal. Nah, mereka mengatakan, nah mereka ini Bani Mustalik, mereka ini adalah kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Maka jadilah Juwairiyah bin Al-Harith adalah wanita yang paling besar barokah pada kaumnya. Dia adalah wanita yang paling besar barokahnya kepada kaumnya. Dengan seperti yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, nah dibebaskan 100 keluarga kerabatnya dan masuk ke Islam. Tidak dia khusus berbanyak semalih dijah. Lain terlihat maizdara lagi wakwat ila luha atau wakwat ila laha hadidatan muqlimatan istagolaha istagolahuma al-munafiqun li'idharidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidhidh Mustalib wa huma. Itulah peperangan Bani Mustalib melawan Bani Mustalib secara ringkas di Hijaz. Secara ringkas tidak ada padanya perkara-perkara yang aneh, asing yang perlu disampaikan. Akan tetapi yang dalam peperangan itu sebagian mengatakan tidak sempat terjadi peperangan. Nah, sebagian pendapat mengatakan terjadi peperangan. Tadi pimpinannya Al-Muhajirin, Abu Bakar, Al-Ansor, Ubadah bin Shamit. Tapi sebagian yang lain tidak terjadi peperangan. Mereka sudah Bani Mustalib bersama orang-orang yang ada ikut ketika itu sudah pada ketakutan ketika mendengar berita Rasulullah berangkat untuk menyerang mereka. Sehingga mereka tidak, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak menghadapi banyak perlawanan, sehingga mereka bisa menawan mereka dan mengambil harta-harta mereka. Tetapi kalau menulis terjadi di sela-sela peperangan melawan Bani Mustalib, dua kejadian yang menyakitkan. Wabihima hikmah, yang tentunya pada dua kejadian tersebut ada hikmah. Yang mana dua kejadian yang menyakitkan itu dikobarkan oleh orang-orang munafikin untuk membangkitkan fitnah-fitnah atau mengobarkan fitnah-fitnah dan juga kegoncangan-kegoncangan di tengah masyarakat Islam. Ada kejadian, dua kejadian yang dengan dua kejadian tersebut terjadi sedikit atau fitnah kegoncangan-kegoncangan di tengah kaum muslimin dikarenakan kedua kejadian tersebut dikobarkan disuruh oleh orang-orang munafikin sehingga menjadi besar. Wa hatta fi baitin nabawi, sampai di antara kejadian tersebut adalah apa yang menimpa rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada perang Shalih inilah nanti akan terjadi peristiwa yang sering kita dengar, yaitu hadidatul imin. Hadidatul imin, kejadian imin yang fitnah dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah dusta, tuduhan dusta kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan hadidatul ini peristiwa ini yang insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Dan pada peristiwa itu cukup panjang kejadiannya yang Alhamdulillah, dan juga akan cukup banyak fawaid dari kejadian tersebut insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Ada pun kejadian yang satunya disebutkan di sini Al-Hadithatul Ula, kejadian yang pertama, yaitu qaulu rasul munafiqin la irja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-ahadu minha al-adha. Ucapan pentolan munafiqin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, dan ini masa pun diabadikan ucapan jeleknya dia ini di dalam Al-Quran yang seharus akan dibaca pada hari kiamat di dalam surah Al-Munafiqun. Nah, menurut dari kerajaan Nabi Madinah tidak yukhrijan al-a'azzu minha al-adab. Seandainya kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Ini ucapan pantolan Nabiin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan seandainya kita kembali ke Madinah, ini terjadi ketika perang Bani Qasyi. Pada peperangan-peperangan sebelumnya, perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya, pada peperangan-peperangan sebelumnya itu orang-orang munafik kita pernah ikut. Soalnya pada peperangan-peperangan sebelumnya orang-orang munafikin itu tidak belum pernah ikut. Nah, pada perang Bani Qasyi ini orang-orang munafikin itu santai. Nah, pada perang ini orang-orang munafikin ikut serta. Mereka kan orang yang enggan berperang. Ingat, mereka melemahkan ketika perang Uhud. Ingat misalnya pada perang Uhud ketika diberitakan Abu Sufyan sudah berjalan menyerang, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Di mana kita ini bertahan, kenal atau menyerang, keluar. Apa sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar mereka mengatakan kita harus menyerang oleh Rasulullah SAW, kita yang tinggal di sini kita menyerang. Tapi orang-orang munafikin mengatakan kita bertahan saja. Walaupun itu hanya pendapat para sahabat yang lain, cuma yang menguatkannya, yang paling senang untuk tinggal saja di Madinah tidak keluar adalah orang-orang munafikin. Sementara para sahabat yang tidak ikut perang Badar sebelumnya mereka bersemangat untuk keluar. Nah, mungkin pada perang ini orang-orang munafikin ikut. Wa sababu dzalika anna rajulan min hulafa'il muhajirin. Salah satu kejadian yang punya pelajaran bagi kita semuanya. Dan sebab hal tersebut adalah bahwasanya seseorang dari sekutu muhajirin wa akhar min hulafa'il ansar, dan yang lain dari sekutu-sekutu ansar, izdahama ala ma'il Quraisy, mereka berdesak-desakan ketika mau mengambil air di Quraisy. Sebab kejadian ini adalah awalnya ada seseorang dari sekutu Al-Muhajirin dan yang lain dari sekutu Ansor, mereka berdesak-desakan di mata air Quraisy. Dari kalangan orang-orang, seseorang dari kalangan Ansor dan seseorang dari kalangan Muhajirin berdesak-desakan di mata air Quraisy. Fadharabal Muhajiriyul Ansoriyah, maka karena berdesak-desakan timbul emosi, orang Muhajirin tadi memukul orang Ansor. Maka orang Ansor itu ketika dipukul oleh orang Muhajirin, dia mengatakan, ya lel Ansor, ya lel Ansor. Ketika lamnya dipatah, itu namanya lam al-istirahat, lam al-istirahat, lam yang maknanya minta tolong. Kalau mau lengkapnya, ya al-Ansor, unsurni. Tapi orang-orang Arab mengistilahkan dengan langsung lamnya di patah. Ya al-Ansor, yang maknanya wahai orang-orang Ansor, tolong aku. Nah, waqala al-Muhajiri, dan orang Muhajiri tadi mengatakan, mendengar orang Ansor tadi mengatakan minta tolong kepada orang-orang Ansor, dia mengatakan, ya al-Muhajiri, ya al-Muhajiri, wahai orang-orang Muhajiri, tolong aku. Wattaba'a nasun min al-tarabain, maka manusia berkumpul dari masing-masing pihak, ada dari orang-orang Muhajirin, ada dari orang-orang Ansor, timbul apa namanya kesukuan, terjadi perselisihan, timbul kesukuan, saling membela. Ini orang Muhajirin pokoknya bela Muhajirin, ini orang Ansor bela Ansor. Nah, timbul apa namanya kesukuannya. Biasanya saya tidak sekarang ini di zaman sekarang ini kan, pokoknya kalau di desa kita ada yang kena pukul, kita langsung balas. Kenapa? Karena sama-sama sedesa, atau sama-sama kalau sekolah terus sama-sama sekolah. Dan seterusnya itu adalah rahimahullah. Tawuran gara-gara permasalahannya cewek satu. Satu orang yang berselisih, satu kelompok dengan kelompok yang lain berselisih, satu orang saja, tetapi mengajak seluruh apa masyarakatnya. Maka ini kesukuan namanya, kelahiran rahimah wa rahimahullah, kesukuan. Fabada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersegera menuju mereka yang sudah bersiap-siap membela. Yang orang-orang Muhajirin membela Muhajirin, orang-orang Ansor membela Ansor. Faqala, dan Rasulullah mengatakan, abi da'wal jahiliyyati awa anna baina adhurikum da'uha fa innaha mundina. Apakah seruan dengan seruan-seruan jahiliyah, dalam keadaan aku berada di tengah-tengah kalian, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah tersebut, dikarenakan seruan tersebut adalah busuk kata Rasulullah SAW. Tadi kan kesukuan seperti ini itu dikatakan oleh Rasulullah, dakwal jahiliyah, itu seruan-seruan jahiliyah, akhlaknya orang jahiliyah itu busuk, kesukuan. Yang penting tidak mengurusi benar salah, yang penting membela sukunya, membela kabilahnya, itu namanya dakwah jahiliyah. Rasulullah mengatakan, abi dakwah jahiliyah wa anna baina adhurikum, apakah kalian melakukan seruan-seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah-tengah kalian, da'uha baina adhurina. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan ini tiga kali, da'uha baina adhurina, da'uha fa innaha mundina, da'uha fa innaha mundina. Tinggalkan kebiasaan seperti ini, tinggalkan seruan jahiliyah seperti ini, kesukuan, dikarenakan dia adalah busuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadiah dengan kesukuan itu adalah rahimah wa rahimahullah, hizbiyah, hizb, yang penting sukunya, kelompoknya, tanpa melihat yang benar dan juga yang salah. fa'adat nasu ila rusbihim wa rusya'u, maka manusia pun kembali kepada petunjuk mereka ataupun bimbingan mereka, dan mereka pun kembali. Nah, rujuk masing-masingnya. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan persisian yang ringan, cuma berdesak-desakan ataupun perkara-perkara yang remeh, memancing persisian yang panjang, bahkan memerdekat suku, keluarga, dan seterusnya. Itu namanya dakwah jahiliyah. Wa kana jama'atun min al-muhajirin. Ini awal kejadian. Hampir terjadi apa? Percekcokan, perselisihan. Nah, saling menyerang antara mereka. Wa kana jama'atun min al-muhajirin fa kharajat fi hadhihi al-aswaq. Wa lam takhud min qabl. Dan sekelompok orang dari kalangan munafikin, sungguh mereka keluar pada perang ini dalam keadaan sebelumnya tidak pernah keluar. Wa ma'ahum ra'isuhum Abdullah bin Ubay, dan bersama mereka ada tokoh mereka, pentolan mereka, Abdullah bin Ubay. Kalau Allah berkhabar, istasyaratu ghadaban, maka tatkala berita ini sampai kepada dia, maka dia pun bangkit kemarahannya. Ya, orang yang tukang fitnah cari masalah. Nah, orang mulai dikit yang berselisih telah selesai, tidak ada masalah, dia hanya cari-cari masalah. Maka sampai berita kepadanya, dia pun marah. Wa qala wa qad fa'aluhu, sungguh mereka telah melakukannya. Qad nafaruna wa kadzaruna fi biladina, mereka sungguh memang membenci kita dan telah memperbanyak jumlah kita di negeri kita ini. Jadi sempit gara-gara mereka. Membela siapa? Abdullah bin Ubay. Orang-orang? Orang salah. Nah, mereka itu memang benci sama kita. Mereka itu telah memenuhi negeri kita. Langsung datang orang majiri. Namanya apa? Provokator. Nah, sementara orang-orang majiri tidak sama sekali demikian. Ataupun begitu juga orang-orang Ansar. Wallahi ma'runa wa jalabi buburaisin hadihi illa kama qala al-awwal sammin kalbat yakulu. Demi Allah, kata siapa? Abdullah bin Ubay, yang mengatakan tidaklah kita kembali ke dalam keadaan onta-onta orang Quraisy ini, kecuali sebagaimana dikatakan oleh orang dahulu, kama qala al-awwal, sebagaimana pepatah, mungkin bahasa pepatah orang dahulu, sammin kalbak yakul, kenyangkanlah anjingmu, niscaya dia akan makan. Luar biasa dia ini, Allah dirahimah di warahmi mahkua. Maknanya apa? Paham maksudnya? Sudah mereka kita kasih tempat, sudah dienakan, kok meruncah sama kita, tempat kita ini dipanas-panas di oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafikin. Nah, diumpamakan kalian apa? Sambil kalbat yakul atau yakul. Nah, kenyangkanlah anjingmu, misalnya dia akan memakan. Atau pepatah orang sekarang mungkin namanya air susu dibayar, nanti apa? Dibayar. Dibalas air tumba. Sudah berbuat baik kita kok mereka manusia. Dan yang semisalnya yang Nabi Rami Mani Warah Imam Allah. Nah, Amma wallahi la irajana ila al-Madinah la yubayyana al-'arsu min al-'azab. Adapun demi Allah, seandainya kita kembali ke Madinah nanti, benar-benar orang-orang yang mulia akan akan mengusir orang yang rendah. Aroja bil a'izzi nafsahu wa bil adalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia inginkan dengan orang yang mulia dirinya sendiri, dan yang dimaksud oleh dia orang yang rendah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Nah, wa'adala yudabiru ilalika kita hatta kala liupakaihi hala ma'fa'altu dian kusiku aklal tumuhum biladakum wa kala samtumuhum akwalakum amma Allahi lau aksatum anhu lata'ulu ila khairi bila ila khairi dari. Sampai dia berkata, Abdullah bin Ubay ini, setelah dia mengatakan nanti kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina, yang rendah. Nah, dia berkata kepada teman-temannya, ini, nah, apa yang kalian lakukan sendiri terhadap diri-diri kalian sendiri? Kan yang mengumpul dua sih, Muhajirin. Nah, ini sebab ulah kalian sendiri, mereka berani. Nah, Allah tumuhum bila adakum, kalian telah menempatkan mereka di negeri-negeri kalian. Wa qala tumuhum amwalahum, dan kalian telah membagi harta-harta mereka kalian kepada mereka. Padahal yang berselisih sudah membro, sudah besar yang berselisih. Cuma ini provokator yang telah menjerami manusia rahimahmu. Mereka sudah selesai, tidak ada masalah menurut dengan bimbingan Rasulullah SAW. Amma Allahi lau aksatum anhum lata'ulu ila ghairi dari. Adapun demi Allah, kalian seandainya kalian menahan mereka, enggak terima mereka orang-orang Muhajirin, niscaya mereka lata'ulu, niscaya mereka akan pindah ke negeri yang selain negeri kalian. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah abadikan dalam surah Al-Munafiqun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa kana ma'akum hina maqala maqala syabbul mu'min qawiyul iman Zaid bin Aqis Zaid bin Arqam, dan bersama mereka ketika Abdullah bin Ubay mengatakan apa yang dia katakan ini, ada seorang pemuda mukmin yang kuat iman, yaitu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ada di situ sahabat yang mulia, dan mereka sama-sama perang, sama-sama ikut perang. Yang mendengarnya yaitu Zaid ibn Arqam, seorang pemuda mukmin yang kuat imannya. Lam yasbir ala hadzal haram wa hadza hadzal hijrah hatta ablagha khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabar dengan perkataan jelek dari Abdullah bin Ubay sampai dia menghabarkannya, menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habib Abdullah bin Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dinasab jadi apa? Ada. Nah, jadi apa? Sampai dia pun menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, jadi apa? Namanya disebut. Nah, karena ini jadi apa? Sapi terus ni, macam susui, tapi aman, tak pas malah. Lama-lama, apa? Rasulullah jadi apa? Nabi? Hah? Biasa. Nah, makul di kedua. Nah, Al-Khabar makul di pertama, Rasulullah makul di kedua. maka dia pun menyampaikan khabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Pada Sallallahu Alaihi Wasallam ibn Ubay. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil ibn Ubay. Wasallahu Alaihi dan bertanya kepada ibn Ubay tentang hal tersebut. Bertanya berita tersebut. Ucapan itu benar tak yang disampaikan oleh Zaid bin Al-Arqam? Fakana ba'athahu lam yamur syai'an mimma bala'ahu. Maka ya, kebiasaan orang-orang Nabi ini berani bersumpah dusta. Maka dia pun bersumpah bahwasanya dia tidak mengucapkan sedikit pun dari apa yang sampai. Fa'anzalallahu suratal munafiqin wa faddahahu ila yaumiddin. Maka dengan dia bersumpah dusta, Allah pun menurunkan surah Al-Munafiqin. Surah Al-Munafiqun yang padanya wa faddahahu ila yaumiddin, yang mana Allah dalam surah Al-Munafiqin tersebut membongkar aibnya, membongkar celahnya, aibnya, kejelekannya sampai hari kiamat. Maknanya apa? Sampai hari kiamat akan dikenang perbuatannya ini, ucapannya dia ini. Bahaya berdusta, apalagi dirinya sumpah. Kalau para sahabat yang bagus imannya, mereka akan sampai demikian. Mereka ketika ada timbul kesalahan dari mereka, baik dalam hal ucapan atau perbuatan, mereka mengaku, memang kami salah oleh Rasulullah SAW. Justru setelah itu turun ayat Al-Quran yang menerima taubat mereka yang dibaca sampai hari kiamat. Sebagaimana esoknya tiga orang yang tidak ikut pada perang Tabuk. Orang-orang Munafikin 80 orang lebih kurang, mereka tidak ikut perang Tabuk ketika Rasulullah datang pulang. Mereka menghadap semuanya, menghadap mengutarakan alasan-alasannya. Kami begini-begini ya diterima oleh Rasulullah SAW. Gak banyak penyelidikan Rasulullah SAW. Tapi tiga orang ini, Ka'ab Malik, Murarah bin Rawi, terus Hilal bin Umayyah, Makkah, dan pengikatnya sudah sampai Makkah. Murarah bin Rawi, Ka'ab Malik, Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini bingungnya di alasan apa? Akhirnya, Rasulullah SAW kami tidak punya alasan. Kami tobat kepada Allah. Tunggu keputusan kalian sampai Ma'ruf Kiswah Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, mereka dihajar, tidak diajak bicara, tidak dikasih salam. Kalau salam tidak dijawab selama 50 hari 50 malam. Ini adalah firman Allah Rahimahullah. Setelah itu turun ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Taubat yang mensucikan ataupun menerima taubat baik mereka. Nah, berkat taubat ini mengakui kesalahan, justru turun ayat yang awal membaguskan nama baik mereka. Nah, sehingga yang terbaik, manusia terbaik itu bukan orang yang tidak memiliki kesalahan, akan tetapi yang terbaik adalah yang ketika punya kesalahan dia bertaubat. Tiga orang ini dipuji oleh Allah Taala dalam surat Taubat. Di akhir-akhir surat Taubat dikarenakan mereka punya kesalahan, apa punya kesalahan? Punya kesalahan, besar kesalahannya, besar sampai dihajar 50 hari 50 malam nggak diajak bicara, nggak diajak ngomong, nggak dia kesalahan, dia salah nggak dijawab, sampai dia pernah mentai Rasulullah SAW, ngasih salam kepada Rasulullah SAW, melihat, dilihat bibir Rasulullah SAW bergerak atau enggak. Kan mungkin saja jawab, tapi apa? Sir, ternyata tidak bergerak sama sekali bibir Rasulullah SAW menjawab. Nah, sangat menyakitkan ya Allah bin Rahimah wa Rahimah Allah. Tapi nanti mereka jujur mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah, sehingga turunlah kabar gembira dari langit yang juga akan dibaca sampai hari kiamat tentang keutamaan mereka yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengingatkan gara-gara kamu mengakui berdusta justru dibongkar aibnya. Turun ayat yang dibaca aibnya ini sampai hari kiamat. Ini orang yang rahimani wa rahimahullah keutamaan taubat. Sehingga orang yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah bukan yang tidak pernah berbuat kesalahan. Maka kata Nabi Khairul Khairin Kullu Bani Adam Khattah. Kata Rasulullah SAW setiap Bani Adam yang berbuat kesalahan wa Khairul Khairin Tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang bertaubat. Yang terakhir wa kana ibnu hadzal munafiq wa ismuhu aydan Abdullah mu'minan khalisan. Putra orang munafik ini yakni Abdullah bin Ubay ini namanya sama Abdullah juga, tetapi anaknya yakni Abdullah bin Abdullah bin Ubay itu seorang mukmin yang khalis, yang ikhlas. Mendengar kejadian itu anaknya ini, anaknya, fawqa ala naqbi al-Madinah mustallan sayfah, maka dia berdiri di sebuah jalan di kota Madinah dalam keadaan menyandang pedangnya. Dia berdiri di jalan, di sebuah jalan yang agak tinggi di Madinah sambil menenteng menyandang pedangnya. Wa qala li abihi rasul munafiqin, dan dia berkata kepada ayahnya pentolan munafiqin tadi, wallahi, kata dia, la tujawiz min hauna hatta ya'lama laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu al-'azizu wa anta al-dhalil. Kata anaknya ini yang mukmin khalis, demi Allah, kata dia kepada ayahnya, engkau tak boleh lewat dari sini. La tujawiz, yakni kalau enggak paham nanti la tujuz. Nah, tapi yang benar apa? La tujawiz. Kalau la tujuz kan enggak boleh aja, enggak boleh apa. Kalau la tujawiz enggak boleh lewat. Engkau tak boleh lewat dari sini sampai Rasulullah SAW mengizinkan engkau. Maka sesungguhnya dialah yang aziz, Rasulullah dialah yang mulia, wa anta dzalil, sementara engkaulah yang rendah. Nah, banding sama ayahnya Allahumma rahimani wa rahimahullah. Ini namanya apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan kepada akrawan qaribin. Nah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan kepada keluarga dekatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir, Allah mengatakan apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Allah mengatakan tidak akan engkau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang, bercinta, berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Terus walaupun mereka ayah-ayah mereka sendiri, walaupun mereka itu adalah anak-anak mereka sendiri, ataupun mereka itu saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga-keluarga mereka sendiri, tetap Allah dan Rasulnya mereka dahulukan. Sambil nenteng pegang pedangnya mengatakan kepada ayahnya sendiri, kamu gak boleh lewat. Nah, benar-benar apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaan kepada ayahnya sendiri. Walaupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berita tentang dihadangnya ayahnya oleh anaknya sendiri, maka salah ilaihi anjadana lahu. Maka Allah Rasul mengutus orang kepada Abdullah bin Abdillah bin Ubay untuk mengizinkan ayahnya untuk lewat. Fakalla sabilahu. Maka Abdullah ini anaknya membiarkan jalan-jalannya. Wabihadil hikmah intahat hadihil hitnah. Dan dengan tindakan hikmah inilah selesailah fitnah tersebut. Nah, tidak berkelanjutan, sudah selesai. Sekali lagi menunjukkan kenapa akhlaknya Rasulullah SAW selesai. Padahal yang ditutup, yang dijelek-jelekkan sewa beliau sendiri, tapi beliau orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ketika anaknya yang menghadap kabar lewat, Rasulullah SAW mengizinkan selesai fitnahnya. Sama dengan siapa? Yang pada pertemuan yang sebelumnya, kalau diterangkan bagi orang Rasulullah, Rasulullah melepaskan Umamah bin Udhar. Nah, ini kejadian yang pertama yang cukup menggoncangkan keadaan kaum muslimin dengan ucapan pertolak munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salam. Adapun kejadian yang kedua itu adalah kejadian yang bukan sekedar menimpa namun para sahabat kaum muslimin ketika itu, bahkan menimpa keluarga rumah tangga Rasulullah SAW, yaitu hadis terlebih. Insyaallah disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Begitu juga